mengemis buta dari pagi belum makan. Kasihan, kasihan, berilah sedekah. Wahai pengemis buta, aku tidak punya uang. Apakah, apakah harus ku berikan? Kasihan ya, habis bagaimana? Saya juga tidak punya apa-apa. Tak mengapa Nona, bila tak ada. Namun sudikah mengantarku pulang? Kepengen kenalan.